di antara hirup pikuknya kota. Dari pagi sampai petang, tiada pernah kenal lelah. Ada yang botak kecil dan dekil, dan juga masih pakai seragam. Cari duit tapi cara halal. Ayo, siapa cepat dia dapat. Dari pada mengemis toel kanan kiri, dan juga masih pakai seragam. Cari duit tapi cara halal. Ayo, siapa cepat dia dapat. Selagi macet di jalan, sasaran mereka atau juga yang mangkal di terminal, stasiun dan restoran. Celotehnya silih berganti es mirah. Wow, sekali lagi jeritnya es mirah. Celotehnya silih berganti. Berganti es mirah. Oh, oh.